Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فالحمد لله merupakan kenikmatan yang sangat berharga kita mendapat fasilitas salah satu daripada rumah rumah Allah, masjidnya, yang dimakmurkan ataupun diupayakan dimakmurkan dengan amalan-amalan sunnah dan terhindar dari amalan-amalan kegiatan-kegiatan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun dari amalan para sahabat. Itu diantara yang wajib untuk kita syukuri. Dan tentunya kenikmatan seperti ini, mendapat fasilitas ibadah, tempat ibadah yang bersih daripada amalan-amalan yang tidak syar'i, jarang yang bisa memiliki yang seperti ini, mendapat kesempatan yang seperti ini. Oleh sebab itu wajib untuk kita menjaganya dengan cara memakmurkan masjid kita ini dengan sholat berjamaah, dengan aktivitas-aktivitas ilmiah seperti mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat dan generasi-generasi setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari tempat ibadah ini, kita ini, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Nabi tidak memerintahkannya. Para sahabat tidak melakukannya. Karena amalan-amalan yang seperti ini apabila masuk ke suatu umat, maka dia akan menggeser posisi sunnah. Yang tadinya sunnah dikerjakan akan tergeser dengan amalan-amalan yang tidak syar'i. Dan ini sangat disayangkan. Aneh terkadang kita melihat sebagian orang melakukan kegiatan ataupun amalan di tempat ibadah dengan amalan-amalan yang Rasulullah tidak memerintahkannya, para sahabat tidak melakukannya, tapi mereka lebih semangat melakukannya. Artinya amalan-amalan yang tidak syar'i ini dilakukan begitu semangatnya, melebihi mereka melakukan sholat jamaah. Bahkan ada di antara mereka tidak tahu pernah ke masjid kecuali di acara-acara seperti itu. Ini menunjukkan bahwasannya perkara tersebut sangat berbahaya. Artinya amalan-amalan yang tidak syar'i ini, kalau diatasnamakan ibadah ataupun dianggap itu adalah sunnah, padahal bukan sunnah. Karena dia akan menggeser posisi sunnah. Tidak jarang kita melihat yang melaksanakan acara-acara yang di atas namakan ini adalah dari agama ini, padahal bukan. Tapi ketika datang waktu sholat, dia tidak perhatian dengannya. Bahkan ada yang sama sekali tidak sholat. Na'udzubillah. Sholat subuh lewat. Karena malamnya dia bergadang, menghabiskan waktunya dengan amalan-amalan yang dia menganggap itu adalah amalan-amalan yang harus dikerjakan. Akhirnya subuhnya tidak sholat. Jangankan berjamaah, tidak melakukannya, bangun-bangun sudah siang. Yang akan kita baca hadis berikutnya adalah masih di bab yang sama, bab pembatal-pembatal wudu. Bab pembatal-pembatal wudu pada pertemuan sebelumnya, di antara yang dianggap membatalkan wudu itu adalah keluarnya darah istihadhah dari seorang wanita yang sering diistilahkan dengan haidnya tidak lancar. Sebenarnya bukan haid, istihadhah ini darah yang biasa yang keluar dari seorang wanita yang mengalami gangguan pendarahan di rahimnya ataupun dan tubuh yang terkait dengan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berwudu di setiap sholat. Itu yang dianggap bahwasanya itu adalah membatalkan wudu, tapi tidaklah mengharuskan seseorang keluar daripada sholatnya dalam keadaan darah tersebut mungkin terasa dia keluar, tapi karena dia masyakoh untuk seseorang harus tahu itu keluar, maksudnya dia harus berwudu kemudian sholat lagi, padahal itu adalah secara terus menerus, sedangkan agama kita mengajarkan untuk kemudahan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini sulit tapi mudah. Di antara kemudahannya ketika mengalami seperti itu, sekarang boleh memakai pembalut untuk menghindari artinya darah tersebut mengotori tubuhnya ataupun pakaiannya, dan dia sholat dengan itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk berwudu di setiap sholat, lima waktu. Artinya kalau sholat tersebut bukan yang dijamak, kalau dijamak tentunya cukup dengan satu wudunya untuk dua sholat tersebut, sebagaimana halnya jamak. Kemudian di antara yang dikiaskan dengan kasus seperti ini adalah orang yang mengalami kencing yang tidak pernah tuntas. Anyang-anyang, ada yang istilahkannya seperti itu. Kalau dituruti, tidak selesainya. Selesai wudu, merasa ada yang keluar. Wudu lagi. Dan ini bisa membuat seseorang was-was. Banyak kebaikan yang terlewatkan darinya. Orang sudah sholat, dia mati. Nunggu ini kapan tuntasnya. Nah ini tentunya tidak dikehendaki yang seperti itu. Allah menjadikan agama ini mudah. Seseorang terhitung suci, dia ketika itu menimpanya, dia cukup berwudu satu kali, kemudian masuk sholat. Mungkin lebih amannya dengan dia menggunakan pembalut ataupun pelempat, misal dengan itu, sehingga tidak mengotori ataupun mengotori badannya ataupun pakaiannya yang lain. Dan dia sholat, dan sah juga itu ya sholat berjamaah. Dan sudah cukup dengan itu. Nanti ketika mau sholat lagi, berwudu lagi. Ini yang disebutkan oleh para ulama, dikiaskan dengan wanita yang mengalami istihadhah. Bismillah, berikutnya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, wa an Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madda'an fa amartul mikdada an yas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu fa qala fihi al-wudu'u muttafaqun alaihi wa lafdhu lil bukhari. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib ini adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena istri Ali bin Abi Thalib adalah Fatimah bintu Rasulullah. Beliau berkata, "Kuntu rajulan mazza." Aku dulunya seorang laki-laki yang mazza. Mazza ini adalah yang banyak keluar mazinya. Di saat seorang perawatnya terangsang misalnya. Kita karena, mohon maaf ya, bermesraan dengan istrinya, pasangannya. Akhirnya dari, mohon maaf, kemaluannya itu mengeluarkan cairan yang licin, bening, licin, halus. Bukan mani. Dan keluarnya terkadang tidak terasa. Seringnya tidak terasa. Tahu-tahu sudah, mohon maaf, kemaluannya sudah basah. Ataupun licin. Nah, ini dialami oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini adalah bukan suatu hal yang aib ya. Itu bukan suatu kelemahan pada seorang laki-laki. Ali radhiyallahu anhu itu adalah menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri beliau adalah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali mengalami hal yang seperti ini. Laki-laki ya, beliau terus terang mengatakan mazza tidak disembunyi-sembunyi, tidak disembunyi-sembunyikan. Banyak cairan mazinya. Maka fa'amartu al-Miqdada. Aku meminta kepada sahabat Miqdad. Aku meminta kepada sahabat Miqdad untuk menanyakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok enggak bertanya langsung? Padahal itu adalah mertua sendiri. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, justru itu beliau tidak mau bertanya. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah. Aku malu kalau aku sendiri yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang diminta bertanya kepada Rasulullah adalah sahabat Miqdad bin Aswad. Dalam riwayat Muslim alasannya dimakani Fatimah karena posisi Fatimah. Artinya dia merasa malu bertanya kepada mertuanya karena Fatimah itu adalah istrinya. Maka ini Miqdad yang diminta oleh Ali bin Abi Thalib untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa sa'alahu, maka Miqdad pun bertanya. Fa qala fihi al-wudu, maka padanya adalah berwudu. Cukup berwudu, tidak perlu mandi. Artinya demikian. Cukup berwudu, tidak usah mandi. Karena itu adalah bukan hadas besar. Dia cuma hadas kecil. Keluarnya mazi. Bukan keluarnya mani. Yang mewajibkan mandi itu adalah kalau keluarnya mani. Dan beda antara mani dengan mazi. Kalau mani itu adalah keluar adalah di puncak syahwatnya seseorang. Kemudian dia sifatnya adalah mencerat, artinya ejakulasi ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kan terasa seseorang drop ataupun putur. melemah tenaganya. Kalau mati ini tidak, bahkan tidak terasa. Kalau mani keluarnya, mohon maaf ya, ada nikmatnya, ada lezatnya. Kalau mati ini tidak, dia keluar begitu saja. Mohon maaf, mungkin seperti seseorang anak-anak yang ngeces keluar dari, nah seperti itu kurang lebihnya, tanpa terasa. Dan sifat itu adalah bening, licin, halus ya, tidak seperti nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya orang yang mengalami seperti ini, yang sifatnya banyak ya, tadinya kata Rasulullah cukup berwudu, ternyata bukan Ali bin Abi Thalib saja yang mengalami hal serupa, yaitu sahabat Sahal bin Hunais radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Abu Dawud, beliau berkata, kuntu alqa minal madhi syiddatan, aku mengalami keluar madhi yang sangat sangat banyak, syiddah artinya sangat kencang keluar madhinya. Fakuntu siddatan wa ana'a, fakuntu artinya cukup melelahkan kalau mandi terus, kapan terangsang ataupun mungkin dia bermesraan, tahu-tahu keluar dalam keadaan dia tidak melakukan hubungan suami istri, mohon maaf tidak sampai jima, tidak sampai keluar mani, tapi mewajibkan dia mandi, maka dia merasa ana, artinya itu melelahkan. Fakuntu aksar minhu al-iktisal, awalnya aku sering mandi. Disebabkan itu, fadzakartu dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ceritakan kasusku tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innama yujzika min dzalikal wudu'u, cukup bagimu dari hal tersebut berwudu. Cukup berwudu. Ini dialami sahabat Sahal bin Hunais selain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari dua hadis tersebut, maka di antara yang bisa disimpulkan bahwasanya di sini disebutkan inna khurujal madhi yujibul wudu'a, keluarnya madhi itu mewajibkan wudu, artinya ketika seseorang ingin sholat, misalnya tadinya dia berwudu sudah, entah karena apa, mungkin terangsang sahwatnya atau mungkin sempat bersentuhan dengan istrinya, akhirnya terasa ataupun ketahuan olehnya ada madhi yang keluar dari, mohon maaf, kemaluannya, batal wudunya. Kalau mau sholat wajib berwudu lagi. Nah, karena itu adalah membatalkan wudu dari pernyataan Nabi, fihil wudu, padanya cukup berwudu. Innama yakfika yujzika, cukup bagimu min zalika alwudu'u, dari hal tersebut berwudu, kata Nabi kepada Sahal bin Hunais. Yang kedua, bahwasanya yang demikian itu tidak mewajibkan bagi seseorang itu mandi. Wala yujibul ghusl, tidak mewajibkan dia mandi. Karena apa tidak wajib mandi? Ya karena tidak jima, mohon maaf. Tidak keluar mani. Karena itu yang mewajibkan seseorang itu mandi. Jima tidak keluar mani, tetap wajib mandi. Atau keluar mani walaupun tidak berjima, mewajibkan mandi. Atau dua-duanya, jima mohon maaf, kemudian juga keluar mani, dari jima tersebut mandi. Nah kalau ini keluar mani saja, dalam dia tidak sampai melakukan jima, tidak sampai keluar mani, maka kewajibannya hanya berwudu tanpa harus mandi. Dan ini diantara yang menunjukkan kemudahan agama ini. Inna dina yusrun. Agama ini mudah. Sehingga yang seperti itu, yang mengalami seperti itu, tidak mewajibkan mandi. Tentunya mazi ini beda-beda. Ada yang banyak mazinya, ada yang sedikit. Sama, dua-duanya. Kalau ketahuan, hal tersebut keluar darinya. Kenapa kata mereka itu membatalkan wudhu? Karena keluarnya itu adalah dari saluran kencing. Beda dengan saluran yang mengeluarkan mani. Jadi dia dari saluran kencing. Dan makanya faedah yang ketiga, mazi itu terhitung najis. Disepakati oleh para ulama. Pertama, keluarnya mazi membatalkan wudhu. Karena termasuk al-kharij min sabilaini. Karena dia termasuk yang keluar dari dua saluran pembuangan manusia. Saluran kencing. Maka membatalkan wudhu. Dan tidak sebatas dia membatalkan wudhu. Dia termasuk yang najis. Nah ini bedanya dia dengan mani. Mani, para ulama mengatakan tidak najis. Dengan bukti Nabi SAW itu ada di pakaiannya, masih nempel oleh Aisyah di kerik. Digosok, tidak sampai dibasahi, digosok. Dan dipakai untuk sholat. Padahal seseorang yang namanya sholat harus berpakaian dengan pakaian yang suci. Tidak terkena najis. Itu menunjukkan bahwasannya mani tidak najis. Padahal jelas-jelas maninya. Giliran mazi, para ulama sepakat. Dia, di samping dia membatalkan wudhu, dia termasuk najis. Di antara sebabnya itu adalah, karena keluarnya itu adalah memang dari saluran yang mengeluarkan air kencing. Itu, baik itu alasannya ataupun bukan, yang jelas dalam sebuah hadis. Dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, Ighsil zakaraka wa tawadda. Ighsil. Sucilah kemaluanmu dan berwudhulah. Dari kata-kata iksil zakaroka, para ulama mengambil kesimpulan, berarti itu adalah najis. Karena diperintahkan untuk membasuhnya. Jadi keluarnya mazi membatalkan wudhu, kemudian dianjurkan untuk cebok juga. Dengan kata-kata iksil, basuhlah. Tidak disebutkan apakah boleh dengan istinja, dengan menggunakan batu, istinja dengan air ya, istijmar. Selama ada air, karena Nabi SAW mengungkapkannya dengan kata-kata ghusl, kata-kata membasuh ataupun mencuci, yang tidak lain adalah dengan menggunakan air. Makanya di antara yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, innahu la yakfi fi taharati minhu al-istijmar. Sampai demikian dia mengatakan, tidak cukup bersuci darinya dengan menggunakan batu. Balabuda minal ma, harus menggunakan air. Harus menggunakan air. Tapi kalau memang tidak ada air, tentunya tidak ada air, ya tetap walau alam, apa namanya, batu ataupun yang lainnya itu adalah mengganti kedudukan air, dikiaskan dengan istinja. Artinya air kencing juga kan najis. Seseorang tanpa menggunakan air, ada air pun boleh dia beristinja dengan batu ataupun tisu. Selama itu adalah bersih. Artinya membersihkan. Intinya itu adalah najis tersebut masih ada atau tidak. Dengan apapun, artinya membersihkan najis, ini nih pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dengan apapun najis tersebut hilang, maka dia dianggap suci. Baik dengan menggunakan air ataupun yang lainnya. Seandainya pun hilangnya dengan sendirian najis tersebut, atau kering, tidak terasa lagi dan tidak ada nampak lagi asarnya, dan tidak ada air yang untuk menggunakan untuk membasuhinya, ya sudah selesai. Mau gimana lagi? Apa yang mau dibersihkan? Nah ini, ya kalau mau ada air, tentunya menggunakan air, karena ada kata-kata iksir. Tapi itu adalah bukan syarat mutlak, bukan syarat mutlak. Tetap sebagaimana wudhu bisa digantikan dengan tayamum, demikian juga istinja afdolnya dengan menggunakan air, dan ini masuknya adalah ke istinja ketika tidak ada air atau dengan digantikan dengan yang lainnya pun bisa seseorang membersihkan najis tersebut dari kemaluannya. Lebih afdolnya lagi yang dibasuh adalah zakar dan juga al-unsaya ini. Apa artinya yang sekitar zakar itu termasuk yang dibasuh semuanya. Tapi tidak wajib. Tidak sampai wajib karena yang lebih utama adalah di mana najis itu ada. Di mana najis itu ada, karena dengan lafaz Nabi SAW, inna ma yakfika min dzalika al-wudu, jadi cukup bagi wanita dalam berwudu. Intinya di situ. Adapun terkait dengan najis, adalah yang wajib disucikan adalah bagian yang terkena najis. Namun afdalnya, karena ada lafaz waqtil unsayaini, riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Mukbil dalam Sahih Musnad. Itu yang punya bersama zakar juga di basuh yang sekitarnya juga. Kemudian dalam hadis ini di antara faedah yang bisa kita petik adalah perhatiannya para sahabat radhiyallahu anhu dengan fikih bersuci. Dengan fikih bersuci. Artinya jangan kita meremehkan pelajaran thaharah ini. Setingkat para sahabat, mereka hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan yang seperti ini. Dan tidak malu-malu untuk mempertanyakan hal yang seperti ini. Muncul malu itu adalah hal yang wajar seorang kepada mertuanya. Terkait dengan, mohon maaf, adalah privasi. Suami istri. Tapi tidak begitu saja berhenti untuk mendapatkan ilmu. Meminta kepada yang lainnya. Meminta kepada yang lainnya. Tidak ditutup-tutupi. Malu. Tidak. Cara yang lain. Malu wajar. Sifat seorang muslim bahkan malu itu adalah. Al-haya'u khairun kullu. Malu, punya rasa malu. Itu adalah merupakan kebaikan. Kebaikan seseorang itu adalah ada rasa malu itu adalah minal iman. Al-imanu bid'un wa fituna syu'bah. Iman ada 60 sekian, 60 lebih cabang. A'laha syahadat an la ilaha illallah. au qawlu la ilaha illallah. Paling tingginya cabang iman adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling ringannya adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u su'batun minat iman, rasa malu adalah bagian daripada keimanan. Tapi malu ini tidaklah menghalangi untuk seseorang bertanya tentang agamanya. Innallaha la yastahi minal haqq, Allah tidak malu daripada al-haq. Itu pertanyaan Ummu Sulaim ketika ingin mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Dia adalah seorang wanita yang sifat malu lebih dominan, apalagi terkait dengan privasi dirinya. Tapi beliau beranikan, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi, ya Rasulullah, apa Allah tidak malu daripada al-haq? Hal minal ghusli izahtamalati al-mar'atu, apakah mandi? Hal taktasir, hal taktasir al-mar'atu izahtalamat, wanita kalau dia mimpi seperti mimpinya laki-laki, mimpi basah, bahasa kitanya, apakah dia mandi? Naam idza ra'atil ma, iya kalau dia mendapati keluar air, maksudnya keluar air mani dari seorang wanita. Nah, ini yang kita dapati pelajaran dari sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan privasi mereka, tapi itu adalah berkaitan dengan sah dan tidaknya sholat mereka. At-tahur satrul iman, bersuci adalah separuh daripada keimanan. Mereka tanyakan walaupun harus mewakilkan kepada seseorang, minta bantuan seseorang, karena pelajaran taharah, fikih taharah itu termasuk adalah pelajaran yang penting, jangan disepelekan pelajaran ini. Bisa jadi sholat seseorang bertahun-tahun tidak sah karena salah taharah. Karena salah taharah. Salah satu taharah yang dipelajari berkaitan dengan istinja. Nah, di sini di antara pelajaran yang lain yang bisa kita ambil adalah al-istinja qoblal wudu. Beristinja sebelum wudu. Igsil zakaraka wa tawadda. Jadi itu urutannya. Ya tidak harus seseorang kalau tidak buang air atau tidak ada yang dari saluran pembuangannya, baik kencing maupun BAB ataupun BAK ataupun mandi ini tidak keluar, ya kenapa harus berwudu? Sebagian orang kenapa harus beristinja? Artinya bukan syarat berwudu harus beristinja. Bukan syarat berwudu harus beristinja. Beristinja kalau dia buang air. Kalau dia buang air kecil, buang air besar, dan termasuk darinya adalah keluar mati seperti ini. Keluar mati seperti ini. Maka dia bertanya, kenapa diistinjakan? Ya karena najis. Karena ini termasuk najis. Ulama sepakat dia itu najis karena ada perintah untuk membasuhnya. Karena ada perintah untuk membasuhnya. Jadi ini ya. Jadi mazi itu adalah najis. Diperintahkan untuk mensucikannya. Memang di fikih para ulama menyebutkan, jumhur ulama mengatakan anda yufa an yasirihi di masa qatin taharusnya, dimaklumi, dimaafkan yang sedikit darinya. Yang sedikit darinya mungkin enggak ketahuan, mau dicari-cari sulit. Karena lima syaqqah, karena sulit untuk seseorang terbebas darinya. Itu disebutkan terkait dengan fikih seputar madzi ini. Mungkin orang sekarang mengalami, artinya kadang tanpa disadari, mohon maaf dia terangsang, kadang perasaan tanpa sebab ataupun ya mungkin di saat itu ada yang keluar tanpa terasa karena memang sifatnya itu kadang terasa dan dia tidak ketahuan. Kalau dia tahu, tentunya dia jangan biarkan, tentunya dia untuk membasuhnya dan berwuduk lagi. Kalau tidak tahu, jangan wah ini langsung dia ambil inisiatif lah, batal wudunya karena apa? Karena terangsang tadi, karena sawatnya naik, ya tidak mesti. Kalau tidak ada penyebabnya dia membatalkan wudu, maka kenapa harus batal? Kenapa harus berwudu lagi? Apa pembatal wudu? Buang air besar, buang air kecil, mohon maaf keluar angin. Kemudian salah satunya adalah kurang mandi ini. Sebagian menambahkan dengan memegang kemaluan. Nanti ada pembahasannya. Apakah memegang kemaluan itu membatalkan wudu secara mutlak? Atau dalam kondisi tertentu? Tidur pulas itu pun kalau tidurnya nyenyak sekali. Artinya tidur pulas, bukan hanya sekedar ngantuk. Ada beberapa khilaf di antara ulama seperti makan daging unta, menyentuh wanita, nanti ada pembahasannya. Artinya seseorang hanya sekedar naik sahwatnya, terangsang sahwatnya, apalagi di zaman kita sekarang ini, hanya ke masjid mungkin lewat, pandangan yang artinya membuat sahwat kita naik. Terus mau tidak mau dan tanpa dihindari ya tidak harus berwudu kalau tidak batal. Oh, khawatir keluar dari masjid. Khawatir ini kalau yakin. Kalau yakin, kalau enggak yakin innal yakin la yazulu bisyak. Yakin tidaklah tergeserkan dengan keraguan. Itu masih ragu. Tapi kalau terasa olehnya. Kadang orang bisa merasakan. Ataupun dari sentuhan itu dia merasa kok terasa basah setelah naik tadi, kawatnya tadi. Ya tentunya dia batal wudunya dengan itu, dia berwudu lagi. Dengan cara tadi adabnya, membasuh kemaluannya dan memperbarui wudu. Kenapa dibasuh? Karena mazi itu dengan naji. Kenapa berwudu? Ya karena dengan keluar itu, termasuk yang keluar dari sabilaini, dua saluran pembuangan, maka wudunya menjadi batal. Tapi keluar itu tidak mewajibkan dia mandi, karena yang keluar bukan mani. Yang mewajibkan mandi itu adalah jika yang keluar itu adalah mani. Ini beberapa pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar mati ini. Dan dalam hadis ini adalah qabul khabaril wahid. Diterimanya khabar dari satu orang. Artinya Ali bin Abi Thalib dapat ilmu bahwasanya orang yang banyak keluar mazi itu cukup berwudu, tidak harus mandi. Itu adalah melalui mikdad. Yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat jawaban di disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan khobar, satu khobar sudah dipercaya. Khobarnya Fikoh yang membawa khobar tersebut. Dan para sahabat semuanya adalah hadir. Makanya para ulama mengatakan khobar dari seorang yang thiqah wajib mengamalkan dengannya. Termasuk adalah hadis ahad. Baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah fikih. Kalau dia itu adalah sudah mendapat cap hadis sahih. Tidak sampai mutawatir. Mutawatir banyak sahabat yang meriwayatkan. Ini satu orang. Maka wajib mengamalkan itu. Wajib mengamalkan itu. Contohnya yang lain adalah tidak mesti harus ada di Al-Quran tentang Dajjal. Sebenarnya mengatakan hadisnya ahad. Ya ahad, tapi kan sahih. Dan sebagian mengatakan sudah mutawatir hadis tentang Dajjal ini. Tidak ada dalam Al-Quran. Nah, tapi wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dajjal itu ada. Dan akan keluar. Apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, ambillah. Dan apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah. Dan di antara kita wajib beriman bahwasanya Dajjal itu nanti di hari kiamat, tanda hari kiamat kubra. Bahwasanya dekat sekali sudah hari kiamat kalau keluarnya Dajjal. Adalah kita diajarkan dalam tasyahud akhir. Imam Ahmad mewajibkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dari fitnahnya masiihid dajjal. Apa guna berdoa dengan doa ini kalau tidak menganggap dajjal itu ada? Jadi ada sebagian orang tidak mau beriman, tidak beriman dengan adanya dajjal itu akan muncul karena tidak ada dalam Al-Qur'an. Kamu kalau tasyahud baca doa ini enggak? Kan Rasulullah SAW memerintahkan berdoa dengan doa ini. Hadisnya sahih muttafaqun alai. Riwayat Abu Hurairah. Enggak beriman dengan dajjal. Berdoa dengan ini, doa. Ya apa gunanya kamu berdoa dengan ini? Jadi Mu'tazilah di antara yang tidak diimani oleh kelompok Mu'tazilah ini adalah adanya dajjal, adanya azab kubur. Di hadis ini juga disebutkan berlindung kepada Allah dari azab kubur, dari fitnah kubur. Sampai oleh orang-orang liberal itu, muslim dia tapi punya pemikiran liberal, dipasang CCTV di kuburnya. Ingin membuktikan azab kubur. Ya beda alam. Yang kamu pasang itu adalah alam dunia. Yang dialami oleh jenazahnya itu adalah alam kubur. Dan pasti adanya kita namanya fitnah kubur. Kemudian yang bersamanya antara nikmat kubur dan azab kubur. Karena hadis-hadisnya mutawatir. Demikian juga Dajjal. Itu akan keluar di akhir zaman. Dari tempatnya. Sebagaimana diceritakan dalam hadis-hadis. Dan di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya Dajjal itu adalah. Ada itu adalah hadis yang kita pakai berdoa di akhir tasyahud. Setelah selawat ya. Kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebagian membaca doa ini tapi dia tidak beriman dengan azab kubur, tidak beriman dengan dajjal. Aneh jadinya. Berdoa dengan sesuatu yang fiktif menurut dia. Tapi kalau ahli sunnah dan yakin bahwasanya itu adalah hakiki benar adanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.